hadis. Ada hadis yang mengatakan mereka tidak pernah membahas ayat itu hanya untuk dibicarakan, tapi ya, bagaimana itu sampai pada implementasi. Jadi kita mulai dari Al-Fatihah mungkin kali ini, insya Allah. Al-Fatihah itu sebetulnya ada perbedaan pendapat apakah dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim atau dari Alhamdulillah. Sebelum masuk ke sana mungkin perlu juga dibahas tentang mengapa sebelum membaca itu ada kita mengucapkan A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ini memang bukan bagian dari ayat, tapi ini kalimat penting yang Allah sendiri perintahkan. Baca surat Al-Quran atas ta'ayyub billahi minasyaitonirrajim. Itu di dua surat di dalam Al-Quran. Al-A'raf dengan Fussilat. Ya. Jadi kita membaca Quran, Quran ini kan zikir. Kalau orang berzikir biasanya setan juga lari sendiri biasanya gitu. Tapi kalau membaca Quran kok justru isti'ad kena setan, berlindung dari setan. Karena setan punya cara lagi gitu, walaupun ini zikir, tapi setan punya cara orang baca Quran tapi masuk was-was, masuk keinginan-keinginan tertentu gitu. Nah di situ kita diperintahkan untuk fasta'il billahi minasyaitan. Ya, kita berpikir lebih atau bergerak lebih tinggi dari level iblis. Ya, iblis tahu cara menggoda manusia gitu. Tapi kita berlindung pada level yang paling tinggi sehingga iblis tidak punya kesempatan untuk godaan-godaan iblis dalam Al-Qur'an banyak ya. Kita baca Quran tapi riya misalnya itu godaan lagi. Godaan lain baca Quran tapi misalnya mencari pembenaran-pembenaran itu godaan lagi. Ya, itulah di antara godaan-godaan setan. Itu kita isti'adzah minasyaitan di situ agar godaan-godaan itu tidak ada. Kita baca Quran benar-benar berlindung pada Allah, benar-benar untuk Allah gitu. Itu isti'adzah minasyaitan rajim. Apa itu syaitan? Ya syaitan minal jin wal ins. Ada syaitan dari jin itu yang membisikkan, kuasanya bisa membisikkan. Kalau sampai kesurupan dan sebagainya itu ada problemnya di manusia, bukan di jin. Iya. Itu karena kelemahan manusia setan bisa, kalau dia manusia punya kepribadian yang stabil, psikis yang stabil, setan tidak akan bisa. Karena itu kita tidak pernah mendengar di zaman sahabat itu ada yang kesurupan. Ada yang disihir, ya kan Rasulullah ada yang mau berusaha mensihir, walaupun sihir yang sampai Rasulullah cuma sekedar sampai pada tingkat khayalan, tidak sampai pada tingkat fisik. Begitu. Jadi kejahatan setan itu macam-macam. Kejahatan fisik, kejahatan was-was. Yang paling berbahaya sebetulnya bukan setan yang tidak terlihat itu. Setan yang tidak terlihat itu memang sering membisikkan, sering. Tapi setan yang kita lihat bersama-sama kita itu lebih punya kemampuan gitu ya. Mereka lebih cerdas gitu, sehingga seringkali iblis itu jadi berkembang gitu ya, proyek-proyeknya berkembang ketika manusia juga berwatak seperti mereka. Ya itu na'udzubillah minasyaitonir rajim. Kita masuk ke Al-Qur'an bersih, bersih untuk Allah, bersih bersama Allah gitu. Bersih menuju Allah gitu. Sekarang bismillah. Apa arti bismillah dengan nama Allah? Ini kalau menurut ulama di yang mungkin yang mayoritas di Indonesia mazhab Syafi'i, bismillah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Ya, bagian dari Al-Fatihah itu ketika sholat dibacanya juga keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Kalau ulama Malikiyah yang banyak di Afrika secara umum, ya Sudan sampai di Maroko, Jazair, sampai dulu Andalus gitu. Itu juga orang Maliki. Mereka tidak membaca bismillah sama sekali, malah langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu sama sekali langsung. Mesir tergantung mazhabnya. Di Mesir itu ada semua. Ada mazhab Maliki, ada mazhabnya banyak di Mesir. Mesir, Suria. Walaupun biasanya polanya kalau di Mesir itu kalau desa-desa ini Syafi'i yang lebih banyak. Kalau perkotaan itu Hanafi yang banyak. Dan Maliki beberapa tempat itu polanya, termasuk juga di Suria begitu. Anak itu di kota-kota atau di desa-desa mantap Syafi'i. Kalau Palestina termasuk Syafi'i yang banyak. ya coba nggak pakai bismillah langsung alhamdulillah rabbil alamin. Tapi sebenarnya sir atau nggak sama sekali? Nah, ya itu perbedaan itu terjadi karena memang riwayat dari Rasulullah banyak. Pernah diriwayatkan misalnya dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca bismillah, Allahumma salama. Terus ada riwayatnya Abu Hurairah, langsung alhamdulillah. Banyak riwayat-riwayat. Jadi ini perbedaan termasuk yang perbedaan yang sangat ini, ya seimbang lah. Jadi tidak bisa kita katakan yang benar yang mana gitu. Ya ada yang mutarjih terutama yang ini mutarjih. Kalau katanya Ibnu Qayyim, dia mengatakan kesimpulan dia Rasulullah itu pernah melakukan kedua-duanya. Gitu. Pernah sir, pernah jahar. Jadi para sahabat ada yang meriwayatkan ini, ada yang meriwayatkan ini. Makanya kalau di Saudi, ulama Saudi itu bismillahnya pelan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi mengakui bismillah itu bagian dari ayat. Bagian tapi dibacanya pelan. Iya, ya, dianggap bagian dari Quran. Yang jelas bagian Quran itu adalah dia di surat An-Naml itu. Yang ketika surat Nabi Yusuf menulis surat kan, wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang lain itu, kalau menurut Imam Malik dia buka sama sekali. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan bismillah itu bagian dari Al-Qur'an tapi untuk pembukaan Al-Qur'an, bukan bagian awal surat. Itu Imam Abu Hanifah. Yang Syafi'i katakan dia bagian dari Al-Fatihah. Yang lain pembukaan memang gitu. Tapi kalau Al-Fatihah bagian dari surat. Pengalaman di Pekanbaru iya. Itu ada seorang imam masjid yang selalu menggabungkan. Jadi rokaat pertama dia baca jahar, rokaat kedua ini yang sholat malam atau subuh itu satu baca. Iya karena dua-duanya ada riwayat. Gak apa-apa juga. Imam masjid. Iya. Jadi dua riwayat diambil sama dia. Adil. Kalau aku ini pendapatku gitu ya, yang tadi yang bismillah langsung nimbrung nih. Bismillah itu kan tadi tuh yang bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah. Yang lain itu ya itu memulai aja kan. Karena kalau kita lihat ini bismillah itu ayat 1 di Al-Qur'an juga disebutkan ada 7 ayat yang diulang-ulang gitu kan. Itu benar ya gitu. Satu amin al-masani disebutnya gitu memang 7. Iya. Jadi belajar yang tujuh yang mana gitu? Iya ini Al-Fatihah yang maksudnya gitu kan? Karena dia sebagai pembukaan. Itu memang di antara dalilnya Imam Syafi'i itu. Dalilnya kalau dia bukan ayat, sahabat kok nulis gitu ya? Ditulis di situ itu berarti ayat. Oke. Ya. Terus kalau nomor memang zaman sahabat dulu belum ada di nomor ini. Nomor itu setelah ini. Yang berpendapat bahwa Bismillah bukan bagian Al-Fatihah, ngitungnya 7 juga Al-Fatihah itu. Tapi sampai rata lagi amta alaihim itu dan waktu bi alaihi waradhdallin itu ayat berikutnya gitu. Jadi sama-sama 7. Koma itu ketik. Iya. Koma 7 sama-sama 7. Karena disebut ini sab'a min al-matani. Tapi itu ya inilah itu tidak berpengaruh banyak karena semua mengakui bismillah itu firman Allah gitu. Dan itu memulai Al-Fatihah dengan bismillah itu sunnah gitu. Walaupun harus dibaca jahar di salat atau tidak ya. Jadi gini, kita kembali ke tadi, nanti pola kita ke depan, ayat, bahas kandungannya, nanti implementasinya. Jadi ini kita sekarang baca, bahas bismillah. Ini mulai ya. Iya. Ini mohon maaf nih ya, kalau masalah khot apa huruf Arab bukan termasuk yang nilainya tinggi ini. Karena mungkin kayak aku juga belajar Islamnya guru dipegang di pesantren. Jadi dari surat terus ya terus ada proyek kuliah di Timur Tengah. Jadi ya biasanya huruf Latinnya kan lebih jelas. Gitu. Jadi, kan, ya lebih sering nulis huruf Latin. Kalau lebih kalau di komputer lebih sering nulis huruf Arab. Tapi kalau ke tangan lebih. Jadi mohon maaf harusnya emang lebih bagus tuh di sana. Ya kita mulai baca apa sih bismillah itu dengan nama Allah. Kalau dalam bahasa Arab nih di aslinya nih memang disambung nih. Kalau dalam bahasa sehari-hari bismi misalnya kalau kita kita mengatakan dengan nama si fulan itu bukan sih terus dengan alif ya kan. Ini fulan bukan alif. Saya mengamalkan. Jadi ada ba, ada isim. Yang di atas nama saja. Dia mungkin biasa diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia itu dengan isim itu nama, jadi bismillah dengan nama Allah. Apa sih yang dengan nama Allah? Kalau dalam bahasa Arab itu namanya kalimat, namanya jumlah kalau istilahnya itu harus ada jumlah. Kalau dia jumlah ismiyah harus ada mubtada, khobar. Kalau bahasa kitanya mungkin ada subjek, ada predikat dan gitu. Ini saya berjalan, kan saya subjek, predikatnya jalan. Saya adalah ini. Saya misalnya karyawan. Pekerja di sini, saya karyawan, saya direktur, saya pedagang, saya gitu. Jadi ada kabar, ada yang dikabarkan kan gitu. Jadi, kalau pola ini kan DM, ada yang dikabarkan, ada yang mengabarkan. So, kalau bahasa biasa seluruh bahasa kan gitu. Ini langsung dengan nama Allah. Ini hanya ada kabar yang dikabarkan apa dengan apa yang dengan nama Allah gitu. Kan ini nama istilahnya mahdzuf. Yang sebelumnya ini ada mubtada mahdzuf. Ada mubtada yang mahdzuf. Biasanya para ulama mengatakan maksudnya bismillah ini karena bismillah ini digunakan de berbagai macam kepentingan. Ketika saya membaca Quran bismillahirrahmanirrahim artinya saya membaca dengan nama Allah. Ketika saya makan bismillahirrahmanirrahim tidak disebut karena ini mengikut eventnya, mengikut keterkaitannya, konteksnya apa. Ada kaidah buat ke dalam ilmu tafsir ulama tafsir mengatakan al-hafu yufidul umum. Jadi kalau ada yang dihapus itu biasanya berefek pada menjadikan hal yang dihapus jadi umum. Seperti kita kemarin mengatakan iqra bismirabbikallazi, bacalah dengan nama Allah. Apa yang dibaca? Kan enggak disebut. Dibaca apa saja, tapi yang penting dengan nama Allah gitu. Ini juga begini. Kita dengan nama Allah, ngapain aja ya? Baca Quran dengan nama Allah. Kita makan dengan nama Allah, bekerja dengan nama Allah. Kita katakan ini sebelum membaca artinya saya membaca dengan nama Allah. Sekarang apa maksudnya dengan nama Allah? Dengan nama kan kita bisa katakan kalau dengan itu artinya menggunakan bisa api bersama kan gitu. Kalau yang tadi kan pakai alif itu kecuali untuk hanya untuk yang Allah saja yang itu tidak pakai alif Ustaz. Isim. Iya. Kalau bismirabbika juga tetap pakai. Kalau bismirabbika lagi kalau ada itu alif. Ada alifnya ya. Jadi yang tidak pakai alif hanya bismillahirrahmanirrahim. Ya ini Allah alam kenapa saya belum membahas lebih dalam. Kenapa dihapus gitu ya. Bismillah. Walaupun sebetulnya ada rahasia apa namanya ijaz ada di tentang angka-angka gitu. Ini ketika dihitung misalnya ini 12 ya, kan ada angka 19. Kalau pakai ini yang jadi 19. Gitu. Ya ada yang mau ya kalau pas di sini pas Bang angka 19 ada keistimewaan 19 gitu. Tapi ada yang mau memanfaatkan tidak baik angka itu. Ya. Kalau ada aliran batiniah yang mengagungkan angka 19 dan sebagainya. Tapi memang angka 19 ini memang banyak rahasianya. Ya di Iqra ada 19. Banyak lah 19. Ya nanti lah kalau saat menginikan angka 19, kreasi angka 19, saya perlu cek lagi karena ada hal-hal yang bisa disalahpahami. Jadi itu ada memang ada huruf-huruf di Quran yang biasanya di luar Quran tidak ditulis, kok di sini ditulis atau yang biasanya ditulis tidak ditulis. Gitu. Terus setelah dicek-cek memang banyak rahasia-rahasia luar biasa. Gitu. Termasuk angka 19 memang ada. Oh, latainya juga seru. Itu udah sengaja nih. Sengaja MGD di sini. Karena kalau dihitung ini bukan angka 19, ini lantai 17. Karena kita enggak ada lantai 13, memang ada lantai 4. Iya, kan. Ada istilah dulu maksudnya ilmu gardo gitu kan. Sembilan belas. Aneh juga nih, gak ada 12 apa? 13 sama kalau 13 itu lantai 19, aneh juga. Maksudnya orang yang bisa ada ya, karena itu bisa dimaksud, misalnya gini kan 13 ada itu kan apa namanya, mitosnya orang barat. Surat Ibrahim angka 13 orang barat takut kayak gitu. Kalau angka 4 yang takut orang Cina kan gitu ya. Jadi itu sama ibu-ibu, Ustaz. Sama ibu ya. Tapi 4 lagi ya. Satu aja kan. Dua aja takut apalagi. Dia udah lewat. Udah lewat. Tapi kita maunya 3 aja. Ya udah, kan mau takut. Ya, kita kembali ke Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Antara ya ini Bismillah artinya kan dengan ya. Dengan itu bisa dengan dalam arti menggunakan, bisa dalam arti menyertakan, ya, kebersamaan, itu Bismillah. Ya, jadi kita kira-kirakan Bismillahirrahmanirrahim artinya saya bersama Allah. Bersama Allah. Atau juga saya menggunakan nama Allah untuk melakukan hal ini. Gitu. Ya, dua hal itu bisa kita ini kan, kita bisa pas misalnya kalau ketika menyembelih, saya menyembelih ini kan makhluk hidup ini, ya kan? Kok saya berani-beraninya mematikan makhluk hidup ini untuk apa? Ya karena Allah, ya, Bismillah dengan nama Allah. Kalau tanpa nama Allah saya nggak berhak. Ini karena Allah halalkan, ya. Ini sini menyembelih dengan nama Allah. Itu juga. Ketika saya baca dengan nama Allah, saya bersama nama Allah. Supaya tidak bersama hawa nafsu, supaya tidak bersama setan. Kalau Allah ini setan minggir ya, nggak mau ikut-ikutan. Artinya rugi setan kalau ada orang pakai nama Allah, dia ikut juga ya. Yang pahalanya kan kepada Allah, dia rugi karena dia nggak proyek dia menjauhkan orang dari Allah, memperbanyak orang ke neraka proyeknya. Kayaknya proyek ada. Ya, kalau kita pakai nama Allah udah, tanda tangannya udah Allah nih di sini ada, ya udah setan nggak mau ikut tanda tangan di sini gitu ya. Ya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Untuk ism itu dalam bahasa Arab ya, dalam ilmu nahwu istiqoknya itu ada yang katakan asalnya dari wasama, wasama itu artinya tanda, ada yang katakan dari sama sumu artinya tinggi, tapi itu tidak berpengaruh banyak pada ini. Maksud sini dengan nama Allah. Apa bedanya? Kita bisa juga mengatakan dengan billahi taufik misalnya, taufik dengan nama Allah. Billahi na'bud, billahi dengan Allah kita na'mal, dengan Allah kita dengan Allah. Dengan mengatakan dengan nama Allah. Mungkin arti umumnya bisa sama. Kita mengatakan dengan Allah dengan nama Allah. Tapi kita menegaskan dengan nama Allah karena nama Allahnya sendiri saja sudah penuh berkah. Lillahil asmaul husna. Nama Allah itu mengandung sifat-sifatnya. Gitu. Sedangkan kalau dengan Allah mengandung makna zatnya, zat Allah. Jadi kita memulai dari sifat-sifat Allah dengan nama-nama Allah yang terkandung dalamnya sifat-sifat Allah. Nama Allah itu ada, ya kalau di hadis 99 walaupun riwayatnya banyak 99 itu ada yang menemasukkan nama tertentu, ada yang mengeluarkan. Tapi al asmaul husna itu banyak ya, Allah ar-Rahman ar-Rahim, Al-Wahidul Qahhar, Al-Azizul Ghaffar, Al-Sulaiman gitu ya. Nama Allah ini juga sebuah bisa dikatakan nikmat Allah kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad. Nikmat Allah. Karena sebelum umat Islam itu belum ada kaum yang bisa menemukan atau menyebut nama Tuhan mereka. Karena itu seringkali kalau kita perhatikan di kitab-kitab yang lain, Tuhan ya Tuhan, malah sering tertukar antara nama Tuhan Sang Pencipta dengan Tuhan artinya Tuhan. Mungkin begitu juga bahasa kita kan Tuhan dengan Tuhan kan juga. Kalau dalam bahasa Arab sebelum coba kalau di Quran misalnya di surat Yusuf sebut Rabbi gitu, bukan Allah. Karena memang orang Yahudi itu tidak tahu namanya Allah itu ya Tuhan Ar-Rabb. Karena itu namanya kadang Yahweh kalau di Islam Yehova, kalau yang orang Nasrani ya saksi Yehova. Jadi memang nama Tuhan itu ya bisa jadi anonim bagi bangsa-bangsa lain atau umat-umat lain. Tidak definitif. Namanya jadi ada masalah linguistik dalam umat-umat sebelumnya. Jadi jangankan untuk mengetahui sifatnya, perbuatannya, namanya sendiri mereka tidak bisa menamai. Ini ya kenapa bisa begitu? Karena memang umat-umat sebelum Islam itu tidak memelihara warisan agamanya dengan baik. Karena itu dengan mudah jatuh ke syirik. Namanya sendiri tidak dipelihara sehingga akhirnya menyembah siapa aja, pindah-pindah. Kalau dari Nabi Nuh ke sini sudah tidak, yang tidak dipelihara itu. Ya Allah, ya nikmat kepada umat Muhammad ini nama Allah terpelihara. Entah mulai dari mana, mungkin perlu kajian sejarahnya ya, apakah sejak Nabi Ismail itu nama itu sudah ada atau gimana. Tapi yang jelas kalau secara sejarah itu sulit ini mulai ada nama, kita bisa mengetahuinya dari Quran dan Sunnah. Sebelum dari itu susah. Dan memang kalau kita belajar sejarah, warisan-warisan peradaban tua kan, yang tersebut kan nama Zeus, nama macam-macam tuh nama-nama Tuhan itu, semua Tuhan. Brahma, banyak tuh. Semua dianggap pencipta. Kalau Buddha yang tadinya orang baik, diangkat jadi Tuhan. Yesus yang tadinya juga jadi Tuhan. Jadi, ini dengan nama Allah ini, ya nama ini bukan masalah sederhana, bukan. Apakah arti nama kan? Sebenarnya kata Shakespeare ternyata tidak. Nama itu penting. Diangkat. Itu yang membuat juga umat Islam, diantaranya masalah tauhid mereka paling bisa. Ada 1000 tahun, konsep tauhidnya jelas, walaupun ada distorsi dirasa di sini, tapi bangunan besarnya tetap terlihat nama Allah. Ya, dia rahasia bentuk hurufnya ternyata ada di pohon di mana-mana itu ya bisa kadang-kadang Allah tampakkan gitu. Tapi yang terbesar, nikmat terbesar adalah kita mengenal pertama nama Allah dulu. Setelah itu mengenal sifatnya. Sifat yang pertama Allah tunjukkan dua sifat, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman. Dua-duanya dari kata Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Masalah alif di sini dihilangkan lagi tuh, ya kan? Artinya begini, dari mazhab Pahlawan dalam bahasa Arab itu Pahlawan. Bukan ejaan lama Ustaz ya? Bukan karena ejaan lama Ustaz? Ya, memang belum ada EYD dari dulu, jadi bisa dianggap ejaan, tapi akhirnya sudah terwarisi begitu. Muncul angka 19 itu akhirnya ya Allah. Tapi yang jelas ini aslinya begini. Di mana-mana di Quran, sahabat itu konsisten nulisnya Ar-Rahman, alifnya tidak ditulis. Itu konsisten. Ada yang berupa huruf, kadang alif ditulis, kadang enggak. Tapi kalau Rahman seperti Rahmat dalam Al-Quran, Ar-Rahmah itu kadang ditulis Rahmat pakai tak begini, kadang Rahmat pakai tak marbutoh. Kalau Rahmat di Al-Quran ini juga ada rahasianya, kadang begini, kenapa begini. Walaupun yang tandanya pakai tak marbutoh. Rahman ini di Quran semuanya enggak pakai lagu ini, Rahman ini enggak pakai lagu ini. Jahan yang tadi Ar-Rahim, kata Rahim, Ar-Rahim, Sang. Rahmat itu artinya kasih sayang ya, kalau terjemahan bahasa Indonesia ya, rasa kasih, rasa sayang, rahmat itu. Kalau memberi nama orang Rahmat itu boleh kan? Iya, karena dia mungkin penjelmaan dari rahmat Allah juga kan. Kalau enggak ada rahmat Allah, dia enggak jadi orang. Jadi apa kata Allah kan? Jadi boleh beri nama Ar-Rahman lah, boleh. Ar-Rahman itu nama Allah. Tapi kalau Rahman, ya walaupun sebetulnya tidak ada sih sifat yang, kalau Rahim masih, misalnya Allah menyebutkan bil mu'minina raufur rahim, Nabi Muhammad itu sifatnya Rahim gitu. Tapi kalau Rahman tidak pernah dalam Quran Allah menyebutkan makhluk itu dengan nama Rahman. Memang kita memang orang Indonesia istri Abdul Khalik dipanggil Khalik. Ya kan Khalik itu Allah. Kita punya Abdul Khalik ya kan. Abdul Rahim, si Rahim gitu. Siapa Rahim itu? Untung Abdullah enggak dipanggil Allah. Allah pasti. Sidul. Jadi itu ini aja kesalahan ini. Ada teman namanya Robi. pulang haji Abdul Robi. Enggak jadi Bobby. Jadi Bobby. Karena Robi enggak boleh. Enggak boleh. Allah. Ya Robi. Bukan Robi. Rob dalam bahasa Arab memang bisa berarti Tuhan pencipta, bisa juga Rob artinya Tuan gitu. Tapi itu dua. Kalau B-nya satu masih Robi ya. Robi ya. Iya, Robi B-nya satu. Robi-nya B-nya dua. Robi satu seperti Robi dari istri. Robi, jadi enggak ada tasdid dia. Jadi Rahmat, Robi satu. Ya, sifat Allah itu kan banyak, tapi kenapa sifat tiga guna? Iya, sifat tiga guna. Kenapa yang disebut di APT khususnya ini dua, cuma dua sifat ini? Yaitu sih Allah ingin menampakkan, menunjukkan, dan memang yang ter, kalau kita lihat ciptaannya, lihat takdir Allah semua, itu yang menonjol memang sifat rahmatnya. Allah kan punya sifat rahmat juga, tapi sifat misalnya menghukum juga gitu kan, punya keadilan juga yang bisa, bisa syadidul iqab juga ada kan gitu. Iya, aziz, ghaffar, pengampun, tapi juga aziz yang perkasa juga gitu. Al-Ali, Al-Qadir juga ada waktu yang tinggi mah. Tapi Allah ingin yang kita sering sebut itu dua sifat ini, Rahman dan Rahim. Duanya dari sifat Rahman. Kalau dalam bahasa Arab, fa'lan itu artinya sesuatu yang banyak dan tersebar dan luas. Itu fa'lan. Nah, dalam bahasa Arab namanya ghadban. Kalau orang marah itu ghadib biasa. Tapi kalau marah sampai ujung kepala itu jadi ghadban gitu. Suaranya gitu. Nah, gitu. Gitu, fa'lan. Kalau marah biasa ghadib. Namanya fa'lan. Ada orang saking marah mulu. Ya kan itu kadang-kadang orang nambahin ya enggak dipikirin itunya. Katanya enggak ada di Quran. Botok. Namanya kaslah. Iya, kan. Kaslah. Rahman itu jadi itu artinya rahmat itu tersebar luas, tersebar rahmat Allah. Rahim seluruhnya. Iya, jadi ketika dikatakan Rahman itu yang diangkat adalah bahwa rahmatnya itu menyeluruh, seluruh makhluk, seluruh zaman, setiap umat rahmat. Rahim itu dari fa'il ya. Kalau dalam ini kalau bahasa Arab fa'il, ya. Kalau ini kan fa'il, fa'il itu pelaku biasa. Tapi kalau orang melakukan dengan intens sekali jadi fa'il. Kalau dia sekali ngasih uang, oh dia orangnya rahim, rahim, kalau sekali aja cuma gitu. Rahim. Rahim jadi melakukan kerahmatan. Iya. Tapi kalau memang sifatnya selalu begitu gitu. Jadi rahim. Fa'il. Iya, itu. Itu asiknya bahasa Arab tuh bisa gitu. Kalau bahasa Indonesia digituin gimana? Penyayang. Penyayang. Penyayang. Mari gitu. Itu gara. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi kalau Jogja gitu, gede sekali malah gede. Kalau Jogja lah gitu. Kalau Jawa Timur gede gitu. Tapi kalau Jogja kalau jadi kecil. Ini udah gede. Jowo kan kan panjang kan. Wo gitu tuh Jawa Timur. Kalau orang Jogja lah Dewi. Gitu lah gitu. Niru Fa'il juga nih. Fa'il kan panjang. Itu alif hilang ya. Jadi Fa'il jadi Fa'il gitu. Dua ini sifat rahim ya. Antara pengasih dengan penyayang itu pendekatan aja bahasa Indonesia itu. Yang ini pengasih, yang ini penyayang. Tapi dua kalimat itu tidak mewakili makna yang lebih dalam. Jadi bisa ya, susah. Jadi sama-sama rahmat, sama-sama mempunyai sifat rahmat, tapi Rahman itu kalau artinya menyeluruh. Most gracious. Merciful. Ya, itu pendekatan juga susah juga dibentuknya. Memang kalau ingin memahami dalam ya harus memang gitu. Ya. Bahasa Arab punya ini sendiri. Tafsirnya Samudra Fatihah itu Rahim katanya hanya untuk muslim aja, kan? Maksudnya sebetulnya dalam pemakaian begitu, misalnya ketika dalam Al-Qur'an tuh menyebut Ar-Rahman, Allah Al-Qur'an itu menyebutkan nikmat untuk seluruh tapi Rahim begitu kita menyebutkan rahmatnya untuk orang Islam bil mukminin raufur rahim, bukan bil mukminin rahman karena memang ketika kita mengatakan rahman itu rahmat yang menyeluruh, ya kafir juga masuk ya kan? Semua kita ketika intensitas bil mukminin ya khusus ini rahmatnya, ya rahmat untuk orang muslim beda, muslim juga yang mukmin dengan muslim yang ini juga beda juga gitu. Makin dekat makin orang sabar beda lagi, orang bertakwa ini rahmatnya ya. Dikasih. Iya, rahmat ya Allah punya rahmat yang 100 kan, satunya di dunia, sisanya itu di akhirat lagi 99 gitu. Ini rahman yang untuk semua ini baru 1% yang kita bisa dibagi-bagi. Berapa persen dari 1%-nya? Nah, itu juga udah lebih banyak kan. 1%-nya bisa 4. Sudah boleh enggak? Inisiatornya. Ini saya rekam ini. Dalam Lukman ada. Ntar di-share. Ya, jadi kita melakukan di Bismillahirrahmanirrahim ini, melakukan aktivitas terus membaca Quran itu dengan makna-makna yang dalam ini, dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan sang penguasa, sang pencipta, sang sembahan yang maha sempurna, dengan dua sifat yang ini bukan cuma sifat itu, cuma ya kalau kita ini kan misalnya seorang atau rakyat atau forum-forum tertentu memuji pemimpin kan, Paduka Baginda yang maha kuasa, ya ada yang gitu kan panjang tata. Itu kan ada unsur-unsur apa pak namanya budaya takzim yang pengagungan yang tidak pada tempatnya kan. Dalam Islam hal-hal seperti itu dibenci kan. Ya, pengagungan yang kelewat gitu. Karena itu tidak pernah ada misalnya Umar bin Khattab pakai gelar-gelar Amirul Mukminin gitu. Gelar itu mulai ketika justru semakin jauh dari Islam gitu, ada gelar Khalifatullah. Kalau di Raja Jawa itu panjang tuh Khalifatullah in enggak apa sih. Raja-raja Jawa tuh. Termasuk juga itu bukan bagian dari doa. Kalau doaan aja gitu, enggak bukan gelar. Kita dengan antara doa dengan gelar. Kalau menggelarkan soalnya sudah begitu sifatnya gitu. Jadi ketika kita satu sisi menggelar Allah, makhluk jadi kecil gitu. Itu semangatnya Islam gitu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia datang, sahabat berdiri gitu. Karena jangan melakukan kalian seperti orang ajam mengagungkan pemimpinnya. Nanti ada tradisi seperti itu akhirnya. Itu yang membuat Tuhan-Tuhan kecil itu. Kalau tadi ada istilah raja-raja kecil, kalau raja masih kecil, udah raja kecil lah masih. Ini Tuhan kecil, jadi merasa dia tertata. Jadi kalau presiden masuk kan kita di ini berdiri tuh. Ya itu sih. Itu kan memang bagian dari tradisi yang bukan Islam ya. Presiden mana nih? Protokoler. Ya, itu. Jadi satu sisi ketika saat bin Mas masuk ke dalam. Oh iya, kumu ila sayyidikum. Ya betul. Ya, karena itu memang hukumnya jadi dalam fikih itu bukan tahrim, tapi karohiyatut tanzih ya. Cuma sekedar supaya tidak ada suasana gitu. Ada makanya ada tahrim artinya dosa kalau melakukan. Tapi kalau sudah tradisi ya itu dosanya di situ. Kumu ila sayyidikum itu saat bin Mu'adz itu kejadiannya ketika memang umat Islam kan selesai perang Ahzab. Sudah mengalahkan tinggal satu musim di atas orang Yahudi. Karena berhadapan dengan Yahudi nih. Benteng. Ya, yang memegang benteng itu. Bani Quraidah. Nah itu mereka kan sudah berkhianat nih. Iya. Sudah berkhianat. Tapi mereka ya tentu saja melakukan pembelaan kan. Oh, kita nih enggak gini gitu. Nah, ini enggak mau langsung dihukum begitu. Perlu ada satu seorang pemutus, siapa yang memutuskan? Bani Quraidah sebelum Islam datang ini sudah bersekutu memang. Jadi dari dulu memang kerjaan Yahudi gitu, misalnya. Jadi Khazraj itu sekutunya dengan Bani Qainuq. Nah, ini dengan Bani Aus dengan Bani Quraidah. Sa'ad bin Mu'adz ke sayyidnya, kepala sukunya Aus. Jadi dia dengan Bani Quraidah memang ada hubungan koalisi yang bagus. Nah, Rasulullah katakan, mau gak kalian kalau yang menjadi pemutus adalah Sa'ad bin Mu'adz? Oh iya, kita mau, karena memang itu sekutu kita gitu kan. Akhirnya gitu. Ketika Sa'ad datang, Rasulullah ingin menunjukkan bahwa kita ini kompak. Kita ini menghargai pemimpin. Begitu beliau datang, kumulah sayyidikum. Ingin menunjukkan kepada mereka bahwa kita ini memang ada semuanya berada dengan Sa'ad bin Mu'adz. Bisa ini lagi enggak? Jadi Sa'ad bin Mu'adz itu ingin Allah Rasulullah tunjukkan bahwa dia punya kedudukan yang hebat dan memang kita ini kompak. Iya, gitu. Jadi di hadapan Bani Quraizah supaya mereka juga tak menghargai nanti keputusannya kan gitu. Bukan orang sembarangan, Rasulullah dengan gitu. Walaupun yang sebenarnya pemimpin tertinggi Rasulullah, tapi Rasulullah ingin menjadikan kita ini secara psikologis umat Islam tuh satu kata. Ya, aku mulai sayyidikum nih. Hormati sih. Ini dia akan memutuskan. Ini ya keputusan kan kita tahu. Bani Quraidah itu semuanya dibunuh. Terus wanitanya ditawan. Ya seperti itu. Jadi ini tergantung konteksnya. Boleh saja kita memang berdiri untuk menghormati dengan tujuan tertentu. Tapi kalau jadi misalnya arah pengagungan sampai mendekati pengkultusan itu sudah salah. Ya, kalau sampai di tingkat seperti itu di istana sih belum sampai kan tingkat istana. Ya, kita berdiri tapi mengkritik juga kan ya. Apa-apa, gitu. Berdiri demo juga ya nggak apa-apa. Lain di hati lain di. Iya itu ya nggak sampai tingkat ke sana. Ya. Ada di tradisi negara-negara lain betul-betul itu mengkritik nyindir saja nggak boleh apa segala nggak boleh itu sudah sampai tingkat pengutusan. Jadi kita Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan kata-kata ya mantra apa gitu. Ini maknanya dalam. Kita mulai dengan nama sang penguasa ini, sang yang maha, kalau kaitannya membaca Al-Quran, yang maha pengasih, penyayang, memberi petunjuk. Gitu. Efek mungkin langsungnya ya tadi kita dijauhkan dari setan, setelah isti'adzubillah dan syaitan. Karena setan juga punya ini juga pengaruh kata-kata itu. Satu saat para sahabat misalnya sedang naik kendaraan ya, kendaraannya kan bukan roda ini kan, nggak roda dua, nggak ada rodanya ya. Kendaraannya ya unta atau kesandung langsung melaknat setan gitu marah-marah gitu. Kata Rasulullah, katakanlah Bismillah. Jangan katakan kalau kamu melanggar setan, setan malah jadi membesar. Yeah. Merasa ya kan, wah hebat saya berani sampai begitu. Apalagi kalau dari posisi marah, itu memang lebih mudah kemasukan setan. Katakan saja Bismillah, itu jauh setan jadi kecil. Gitu. Itu pengaruh langsungnya ketika katakan Bismillahirrahmanirrahim, itu mengejarkan setan. Dalam posisi seperti itu, setan posisinya tidak menguntungkan. Gitu. Secara makna dan psikologisnya kita mengingat nama Allah yang maha pengasih, maha positif, gitu, maha baik. Jadi kita memulai dengan hal-hal yang baik dan dihubungkan dengan segala sumber kebaikan. Jadi supaya ini kandungannya banyak menjadi. Ya, kita polanya begini ya, jadi tidak hanya sampai pada makna tapi pada implementasi. Ini kandungan maknanya berarti misalnya mengenal Allah, ya kan? Mengenal Allah, pencipta, sang pencipta. Kedua, mengingat. Ketahuan, ya itu bisa kembangkan lah dengan tadi penjelasan tadi banyak. Misalnya terakses, misalnya gitu. Makanya mengakses ya, akses dengan sumber kebaikan. Sumber kebaikan. Implementasinya berarti mulai segala kebaik pekerjaan dengan mengucapkan bismillah ya, mulai segala pekerjaan dengan nama Allah, mengingat hati ini begitu, memperhatikan misalnya segala macam. Sisi-sisi baik ya, dalam segala sisi-sisi baik dalam segala hal. Nah, sama lagi selalu optimis ya, selalu berusaha optimis atau membuat suasana optimis, selalu membuat suasana optimis. Ya, insya Allah kita begitu terus polanya. Ini bisa tambah dari sekian makna yang begitu luas. Kan banyak pengembangan yang akan selesai kalau nanti terus gitu. Ada aja mana-mana. Itu rahasia ya, orang namakan Samudra Al-Fatihah itu. Maksudlah, ini baru bismillah kan kita bisa kembangkan banyak gitu. Setiap poin itu gitu. Orang kalau mengingat rahmat dan rahmatnya Allah gitu. Rahman dan rahimnya Allah, bagaimana bisa jadi pesimis gitu. Yang menciptakan dunia ini Allah. Yang menciptakan dunia ini punya sifat Rahman Rahim. Artinya ya itu apapun mesti baik gitu. Karena Allah bukan yang pelit, bukan juga yang jahat, bukan juga yang kasar gitu. Kalaupun ada kesulitan, kalau kita ini rahmatnya Allah, ingat ya, kita ingat bahwa ini kesulitan ini mesti ada hikmahnya. Hikmahnya itu mesti ujung-ujungnya kebaikan. Entah membuat dosa kita dikurangi, membuat kita semakin sabar, atau membuat kita semakin kuat, semakin cerdas. Karena kalau nggak ada kesulitan kan nggak akan belajar, jadi juga tidak akan ada peningkatan di sini. Ya, gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim artinya kita selalu kesana. Ya. Hal-hal yang sifatnya mungkin gaib juga itu juga maknanya banyak. Kita jauhkan dari setan, kekuatan-kekuatan atau kekuatan buruk, gitu. Kekuatan-kekuatan buruk, roh-roh buruk yang tidak baik. Kita juga tidak bisa mengingkari hal-hal yang non fisik, walaupun tidak boleh juga menjadikan hal-hal non fisik itu seolah-olah momok. Itu dua-duanya salah. Kalau film-film India yang di kan, hal-hal non fisik itu momok, ada jin, duo, semuanya. Terus di budaya kita juga subur dengan hal-hal seperti itu kan. Kalau di bahasa Arab ada jin, setan. Nggak banyak istilahnya, di Indonesia banyak. Kutial anak apa, aduh, tuyul. Ditambah lagi Harry Potter punya tambah lagi kan. Udah ada, tinggal jadi bagian budaya lagi, karena sudah selesai. Tapi gitu, di hal-hal yang seperti itu, kalau kita jadikan dihadapkan dengan iman kita kepada Allah, jadi kecil. Ini semua ciptaan Allah, semua dengan nama Allah, semua tersingkir. Tidak jadi orang yang serba takut, apa-apa harus pakai sembelih ini sembelih itu, kasih apa namanya sesajen ini gitu ya. Semua bismillah cukup, nggak perlu nyembelih kepala sapi atau kepala kerbau atau gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim pasang batu pertama kan gitu. Atau sekarang masih banyak nggak pakai kakinya boleh, kepala kerbau masih ya? Kedung-kedung tinggi ya? Iya, kalau yang kecil-kecil enggak ya? Kalau kepala kerbau dan kebun traktor ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah itu cukup lah, enggak usah beli kerbau, mahal kan kerbau. Mendingan beli itu, cukup buat air kan. Itu kerbau ya. Walaupun gede. Iya. Ya, ada waktu mungkin berapa menit lagi kalau ada pertanyaan. Silakan teman-teman. Silakan yang pertanyaan apa saja. Mau tanya boleh? Iya. Mungkin dua pertanyaan aja. Satu tentang mungkin klasik tapi mau pandangan besar tentang kenapa kan tadi adalah bagaimana biar kita menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas. Salah satunya adalah kan untuk mengambil nyawa hewan itu harus pakai bismillah. Ya Allah Akbar. Nah, itu kalau dalam surat At-Taubah kenapa tidak ada bismillah ya, penerangannya? Ya. Yang kedua, ini mungkin agak sedikit teknis ya. Contoh misalkan ada ini saya memperhatikan misalkan ketika akan makan gitu. Itu kan sunahnya baca bismillah itu lah ya. Nah, itu sebenarnya apakah untuk menghilangkan keraguan-keraguan tentang kehalalannya atau untuk menambah apa ya mensyukuri nikmat kita bisa makannya itu Seth. Mungkin itu yang ya, yang belum clear itu Seth. Ya kalau tentang surat At-Taubah itu ada dua sebab. Ada sebab pertama itu riwayatnya Ibnu Abbas ketika Utsman bin Affan itu memerintah kata penulis, dia sempat ragu apakah ini bagian dari surat sebelumnya Al-Anfal atau tidak gitu. Karena memang masih satu tema, tema jihad kita ya, kita kalau walaupun Al-Anfal itu latar belakangnya perang Badar ya, perang Badar, kalau di sini perang Tabuk, jaraknya memang jauh antara perang Badar yang abad kedua Hijriah tahun kedua Hijriah gitu, tahun ke-9 ya kan, jauh. Tapi itu masih satu tema. Itu dia di riwayat ini dia mengatakan sudah dijajarkan aja duanya tapi tidak perlu di bismillah itu secara sejarahnya begitu. Tapi awal ini analisa kedua ketika Imam Ali kalau enggak salah ditanya tentang kenapa tidak ada di situ bismillah. Dia katakan karena di situ isinya tentang qital, tentang perang gitu. Karena itu tidak sesuai dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim. Itu ya jawaban beliau yang bawa alam ya, ini seperti itu. Walaupun akhirnya ini masalah angka lagi, jadi kalau dihitung jumlah bismillah di Al-Quran itu ya tetap 114 ya kan, ada yang di setiap surat ada kecuali Taubah sama yang di Al-An'am lah ya, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, oh, ya tetap 114. Ya ntar ada hitungannya sebelum itu kelipatan itu ya itu lagi jadi ya, masalah angka lagi. Ya, emang ya, bisa kebul ya. Iya, itu memang ya saya belum bisa ngatakan ini ada yang memang betul betul begitu, memang ada rancangan yang luar biasa gitu. Kalau ini jelas ya, jelas bukan kebetulan kan kok tiba-tiba gitu. Terus tentang bismillah sebelum makan. Ya memang ada dua manfaat yang tadi, manfaat yang non, yang mungkin bisa katakan filosofisnya atas. Tapi manfaat langsungnya Rasulullah menyatakan ketika kalau kita makan tanpa bismillah, masuk rumah tanpa bismillah, bahkan juga berhubungan dengan setan berbila, itu setan ikut. Jadi kalau kita makan setan ikut makan. Kalau kita masuk rumah tanpa bismillah, setan ikut masuk. Karena itu kalau orang mukmin Rasulullah menceritakan ketika masuk rumah tanpa dengan bismillah, baca dengan bismillah, kata setan yang lain, la mawita lakumul yaum wala asya gitu. Udah malam ini kalau dia udah makan itu enggak bermalam di situ, enggak ada tempat penginapan buat setan, tidak jadi makan, setan makin lemah dengan cara seperti itu. Gitu. Jadi juga ya terus termasuk ya hubungan intim gitu juga gitu. Kalau tanpa bismillah ya setan ikut, naudzubillah. Jadi barengin setan. Gitu. Itu makna apa namanya, manfaat langsungnya ya, walaupun halal nggak halal itu masalah lagi, yang belinya halal makanya halal, semua bismillah itu memang setiap tahapan jadi harus bismillah gitu. Kalau cukup kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.